musik mengusik semakin lama menjadi rindu. Tidak terduga timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi gundang. Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan, setiap detik ingin bersama. Gila bayang merindu kasih darimu sayang. Andai kata rajut di hati, jangan sampai merosak cinta. Andai payah merawat rindu, kita saling merayu. Merindu di angin lalu, ingin ku sentuh hatimu sayang dalam rinduku. Moga kau tahu hebatnya cinta di hati. Sekian lama memendam cinta, payah ku rasa menyiksa jiwa. sekian lama memendam cinta. Hebatnya cinta di hati.